kita mendengarkan hal-hal yang sebenarnya ternyata sangat krusial, sangat urgen dan sangat mendasar, dan ini merupakan ancaman ke depan yang serius kalau tidak kita tumbuhkan kesadaran baru. Saya persilakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah subhanallah, matur nuwun. Saya rasanya speechless ya Cak. Saya merasa sangat terpuliakan diparingi kesempatan untuk berbagi tentang sesuatu memang yang saya gundahkan. Kebetulan saya seorang dokter anak yang sehari-hari saya menolong ibu-ibu yang setelah melahirkan, kemudian menolong bayinya untuk menyusukan kepada ibunya. Rasanya kok menyusu kok menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Padahal sebetulnya itu satu hal yang tadi malam saya dengar Cak Nun, gak ada yang ngajari ya Cak Nun ya, bayi itu nyusu sama ibunya sebetulnya. Tetapi sekarang itu menjadi suatu hal yang istimewa kalau bayi bisa menyusu sama ibunya, karena sedihnya di negara kita itu ibu-ibu yang mau menyusui hanya 30%. Jadi kalau ada 10 ibu di sini hanya 3 ibu yang menyusui bayinya. Padahal saya berpikir kita itu katanya negara mayoritas Islam dan ayatnya jelas. Tapi kalau saya bilang sama ibu-ibu yang sepertinya atributnya Islamnya itu kuat sekali, Bu, ayo ini bayinya sekarang menyusu, apalagi baru lahir, hari ini baru lahir dan 2 jam setelahnya itu harus segera disusukan karena air susu ibu yang keluar dalam 5 hari pertama itu yang disebut kolostrum itu adalah air susu yang istimewa, premium, yang kita menyebutnya kolostrum, itu yang seakan-akan Tuhan membentengi bayi itu dari serangan bakteri, dari serangan virus, serangan jamur dengan air susu tersebut. Tapi mungkin dari 10 ibu yang saya ajak untuk menyusu, 10 itu saya harus cerewet gitu kayak Bu Adik tadi cerita ya. Saya harus kayaknya kok saya yang punya anak ini gitu. Ya saya bilang ibunya yang bayinya tidak berdaya apa-apa. Selalu bayinya yang disalahkan. Bayinya enggak mau nyusu, Dok. Puting saya begini, puting saya begitu. Air susu saya enggak keluar. Yang begini, yang begitu. Padahal lo bayinya gak salah apa-apa. Bayinya kalau diteplokin aja, dia akan menyusu. Dan gak mempan kalau saya pakai ayat. Makanya saya sedih banget waktu kemarin ada yang berbondong-bondong ke Jakarta seakan-akan membela. Saya mikir, coba kalau ayat susuilah bayimu selama 2 tahun itu dibelanya seperti itu. Takut itu pabrik-pabrik susu formula beriklan di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang menjadi pangsa marketnya susu formula. Dan itu yang menjadikan ibu-ibu seakan-akan lupa. Seakan-akan sama, padahal itu beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah laporan penelitian, ini agak ilmiah, kayaknya ini Mas Abrang paling seneng ya. Jadi bagaimana mungkin di dalam satu zat di dalam air susu ibu itu zatnya sama, molekulnya sama, tetapi Tuhan kasih kekuatan. Saya membaca laporan penelitian itu sambil saya meleleh air mata saya. Saya cuma mikir, coba kalau Kanjeng Rasul masih ada sekarang, mungkin duluan ini si peneliti ini yang mendapat syafaatnya. Sedangkan saya ini yang gak ngapa-ngapain, mungkin di ujung belakang sana. Karena dari penelitian itu, kan Kanjeng Rasul itu ditinggal seto ibunya, terus kemudian dia gak dikasih air susu kambing, gak dikasih air susu lain, tetapi dia disusukan. Sebetulnya menurut saya itu Gusti Allah sudah maringi petunjuk. Jadi di dalam air susu ibu itu ada yang namanya human milk oligosakarida. Ini bahasa kerennya ya. Itu satu zat namanya, kalau kita menyebutnya sugar mama. Jadi gula yang hanya ada di dalam air susu ibu. Itu yang dia bisa menjadi makanan bagi bakteri-bakteri baik. Jadi di dalam ususnya bayi itu harus tumbuh bakteri-bakteri baik supaya tidak tumbuh bakteri-bakteri yang jahat. Dia bisa menjadi makanannya bifidobakterium, itu namanya bakteri baik, tetapi di satu waktu yang sama dia bisa membunuh bakteri E. coli yang bisa menyebabkan kita diare. Kalau dipikir dengan akal, kira-kira kalau kopi ini satu zat, tapi air susu ibu itu dia bisa membunuh bakteri yang lain, tetapi dia bisa menjadi makanan yang baik untuk bakteri yang lain yang memang Tuhan sediakan ini untuk membunuh. Itu yang membuat saya kemudian subhanallah. Dan kalau ada yang menyebutkan susu formula itu sama ditambahin zat-zat yang hampir sama, sama sekali tidak ada samanya zat yang ditambahkan ke dalam susu formula tersebut. Jadi dalam penelitian itu disebutkan bahwa kalau ada kadar HMO, molekulnya itu susah sekali untuk ditiru, dibuat oleh manusia. Jadi kalau ada kadarnya itu di dalam air susu ibu sekitar 10^5, maka di dalam susu sapi itu hanya 1/10. Jadi enggak ada matchingnya, enggak ada matchingnya kalau kita menggantikan. Dan di dalam penelitian tersebut, dan penelitian ini yang meneliti juga teman-teman yang di Swedia, teman-teman yang di Swedia, Denmark, Finlandia, itu angka menyusui, ibu menyusuinya itu 90%. Sedangkan kita cuma 30%, di Arab itu cuma 20%. Jadi gak matching rasanya. Dan kolostrum ini yang menjadi dasar, dan kebetulan saya juga banyak menolong bayi-bayi yang di bawah lahir prematur, di bawah 1.500 gram, lahir 7 minggu. Nah ini ASI bukan hanya sebagai makanan, tetapi dia adalah obat. Jadi kalau tidak ada ASI, bayi itu mati. Karena dia tidak punya pelindung. Kita-kita dokter itu hanya punya antibiotik, dan antibiotik itu hanya membunuh satu ke satu, satu bakteri. Nanti bakterinya lebih pintar lagi, ganti lagi, resisten lagi. Kita pakai antibiotik lagi. Dan ketika dalam keadaan sepsis atau dalam keadaan infeksi yang luar biasa berat itu, biaya rumah sakitnya luar biasa berat. dan itu yang hanya yang bisa menolong hanyalah ASI. Jadi apa yang sebetulnya sudah Tuhan berikan itu sekarang bukan hanya menjadi retorika, oh ya ASI terbaik, tapi sekarang sudah terbuktikan secara penelitian, secara ilmiah. Dan sedihnya penelitian itu tidak sampai, seperti sudah tertutup dengan iklan-iklan susu formula. Makanya waktu saya diparingi kesempatan untuk bicara ini, saya coba kalau semua ustadz kayak begini ya, Cak Nun. Saya kepengen sekali, karena penelitian bahwa bayi-bayi yang mempunyai, yang mendapatkan ASI itu kecerdasannya menjadi lebih tinggi, daya tahan tubuhnya menjadi lebih tinggi, pertumbuhannya, jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu menjadi lebih pintar, lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan dengan bayi-bayi yang hanya mendapatkan susu sapi. Kenapa menjadi di Indonesia menjadi angka menyusuinya rendah sampai saat ini adalah karena kalau kita lihat di TV itu iklannya susu formula, mungkin kalau kita duduk nonton TV 5 kali sliweran, sedangkan ASI nggak ada yang mengiklankan. Iya, jadi pesannya ngotot aja kasih ASI. Walaupun dokternya bilang, kadang-kadang dokternya bilang kasih aja susu formula, ngotot aja pakai ASI. Saya kira kita, saya akan minta Mas Edot sama Pak Muzamil untuk menambah ya, tapi saya ingin bareng-bareng merumuskan apa tuh yang terjadi pada kita ini, terutama pada ibu-ibu itu. Pertama gini, Bu, ada bedanya enggak air susu hasil dari seorang ibu dengan nutrisi tinggi, gizi yang baik, dengan ibu biasa yang makannya sederhana, mungkin gelandangan bahkan. Kira-kira ada enggak bedanya itu? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Jadi menurut Anda ajaib enggak air susu itu? Wis kowe mangan apa wae, gizine dhuwur apa ora, apa kowe mingkire gelandangan, hasil air susunya sama. Jadi ini keajaiban dari Allah. Loh kok kowe ora gelem nrimo iki lho? Piye to kowe iki? Piye to kowe? Kok ora gelem nrimo ajaib dari Allah itu piye siji ya? Itu kan keajaiban. Air susu ibu itu keajaiban, melebihi Borobudur. Borobudur disebut keajaiban coba. Gue menggawenan tumpuk-tumpuk watu. Air susu itu ciptaan Allah langsung. Neng kowe ibu-ibu lebih percaya kepada pabriknya manusia daripada kepada karya Allah. Ngene iki nek diterus-teruske ngene iki jenenge muslim apa kafir? Asline lho ya. Saya bukan judging, bukan saya menilai, tapi namanya apa? Kalau gini jelas biru, gini jelas hijau. Kan gitu ceritanya. Ya. Meskipun tergantung siapa yang ngomong gitu ya. Tapi kan, lu gimana sih? Kamu setengah mati cari uang, setengah mati cari sukses, setengah mati cari berkah, setengah mati. Lu kamu itu ndak minta dikasih air susu yang ajaib, kok kamu tolak? Dan kamu cinta anakmu, tapi kamu tidak kasih air susu. Kowe iki cinta apa ora karo anakmu? Piye to janjane ibu-ibu iki? Bagaimana to sebenarnya? Itu satu, Bu. Kan sudah jelas Ibu Dini tadi mengatakan 5 hari pertama air susu ibu itu yang paling sakti. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmu kedokteran nama-namanya, tapi pokoknya nek 5 hari pertama itu tok saja disusoni, itu sudah melebihi 1000 liter susu formula. Tidak tertandingi. Karena kuwi padha karo idu bajin. itu bacin kue tangi turu, ojo wudhu se, ojo kumuse, kue langsung ya dilaten kok nggo maraske apa-apa. Dah, itu bacin itu, itu asli. Biar kue rada kabur, ya, ya, tangi turu langsung. Ya basir, ya basir, ya basir, ya basir, biar nunggu, ya, biar pecah maksudku ya. Masing atine ora ikhlas. Jadi teman-teman, kenapa manusia ini diberi rezeki kok tidak mau? Diberi keajaiban Allah kok tidak mau tuh piye? Sementara kamu setengah mati cari duit tidak halal, setengah mati kamu nyikut-nyikut kancamu, setengah mati kue. Sopo untuk Indonesia? Gue baliku gede banget, coba. Dalam rangka sukses, tapi Allah kasih keajaiban. Tidak mau terima. Padahal kerugian medis, kerugian kesehatan, kerugian spiritual, kerugian kecerdasan, kerugian segala macam dalam diri manusia menimpa si bayi itu kalau kamu tidak susui. Maka Allah langsung loh, ayatnya enggak pakai tafsir loh. Hendaklah ibu-ibu menyusui bayinya selama 2 tahun kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Kowe iki piye to? Kowe iki cacat asline. Allah membuat kamu sempurna dengan air susu ibu, kok kowe ora gelem? Ki gara-gara lagu Pok Ami-ami. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana ada bayi siang makan nasi? Mesti bapake kuwi karepe iki. Ya. Jadi 2 ya, 2 ya. Jadi sudah jelas. Bisakah ciptaan Allah yang ajaib yang bernama air susu ibu ini ditandingi oleh teknologi secanggih apapun dari manusia? Tidak bisa. Loh, kok kowe malah milih gaenane menungso? Kowe iki dikai daging seger, anget, kebul-kebul, milih batang iki piye? Piye kowe iki? Milih batang kowe. Piye to kowe iki? Ora. Jadi kowe iki ora, nek ibu ora nyusui iku ora berhak dicayang karo anake. Kowe dudu ibu, kowe ora gelem nyusoni aku. Kan gitu, betul enggak? Perkara keindahan ku kan soal konsep bapake. Ada sesuatu yang indah hanya karena rupa, ada sesuatu yang indah karena fungsi. Betul enggak? Piye to kowe iki? Piye to konsep keindahanmu kok meng stratum satu ya berarti, strata satu. Gini mas, makanan yang enak itu bukan yang enak di lidah tapi yang enak di kesehatan, kan gitu konsepnya. Jamu, kue jamu pahit ya. Ojo terus kok, kue pengen energi kok pahit ya, ora penak. Neng nek kue merasa kayak pahit iki sehat, gel, tadi penak. Itu tergantung konsepnya, gitu ya. Menungso kok tergantung gula, tergantung jamu. Menungso kudune tergantung cara berpikirnya. Begitu kue iki sehat, kok ombe penak. Karena lebih enak kesehatan daripada legi. Ora ana iki rumus kaya ngene iki. Lebih enak mana kesehatan, sehat apa legi? Ora ana to iki. Enak sehat to. Legi para pahit ora menjadi nomor 2 karena yang nomor 1 sehat. Nah ini dilanggar sama orang sekarang karena saking materialistiknya, saking tidak mengertinya kehidupan. Milih pabrik timbangan, pabrik manusia timbangan Gusti Allah, kan begitu. Diberi rizki kok nolak, rizki ajaib lagi. Sholat 5 waktu itu kewajiban, kalau menyusui bukan kewajiban, itu rizki untuk anakmu, untukmu dan untuk masa depan seluruh keluargamu. Kok enggak mau itu loh. Aku bangga punya istri Mbak Novia karena dia tidak pernah tidak menyusui anaknya selama 2 tahun. Dan aku ngalah. Iya, ujungnya anak. Loh, gitu ya. Liwat, oh anakku bisa nyusu ya, wes. Ya orang ini benar-benar seneng hati ini. Iya bu ya, jadi itu pertanyaan saya. Satu, ini bukan soal kewajiban, ini keajaiban diberikan gratis tanpa kamu ngapa-ngapain, langsung keluar air susu yang ajaib. Kok ora gelem, mulu kok jadi tersno anake iki piye? Piye itu enggak paham saya. Saya tidak marah, saya tidak paham. Berarti kok durung menungso ngono. Nek menungso nganggo akal dong. Ini keajaiban dari Allah. Ini Pak Muzamil nanti menambahi ya. Jadi dia umur 19 tahun udah nikah dia. 19 tahun saya 25. Nanti Pak Muzamil menambahi soal Halimah As-Sa'diyah, tapi saya tambahin sedikit. Jadi tidak harus kamu sendiri menyusui. Makanya saya usul di KR itu usul ada profesi menyusui, boleh enggak itu? Profesi menyusui. Loh, enggak apa-apa. Enggak apa ibu-ibu datang ke rumah sakit, ada enggak bayi yang putus susu? Ibu, saya siap menyusui. Kan begitu. Profesi menyusui seperti Halimah itu As-Sa'diyah yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti Pak Muzamil akan cerita kenapa Halimah itu As-Sa'diyah dipilih oleh Kanjeng Nabi dan Bu Aminah untuk menyusui Muhammad. Ada pertimbangan akhlak, pertimbangan poi, bun iki Halimah iki wonge jujur, wonge apik. Tapi saya tambahi satu dimensi. Rasulullah itu keluarga ningrat sebenarnya. Dia dari keluarga besar Bani Hasyim. Jadi dia itu priayi ora kaya kowe, ora kaya. Nah, orang hidup di kalangan orang kaya itu manja, tidak tangguh, ya. Segala sesuatu ada. Maka kalau disusui oleh ibunya sendiri, dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang tangguh. Maka dicari orang yang kerja keras, ibu yang tangguh, ibu yang perkasa. Itulah Halimah As-Sa'diyah. Kerja keras tiap hari di padang pasir. Maka menyusu air susunya Halimah As-Sa'diyah, Muhammad menjadi manusia yang sangat tangguh. Jadi gue nek duwe anak, gue lek wong desa. Sing benjono golek kayu angkut-angkut. Cari wanita sing senengane menek klopo. Lah iya, gitu. Berarti dahsyat anakmu sok-sok gitu. Ini beneran. Di luar itu anak bayi yang menyusu susu bukan ibu, dia tidak mendapat sentuhan jari-jari, dia tidak mendapat usapan, dia tidak mengalami aura kasih sayang seorang wanita, dia tidak mengalami rohani, dia tidak punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin nek nyusu ibune dhewe, nyusu terus diteruske tekan malaikat, tekan Allah. Nek kue susu pabrik, nyusu ngene iki ngedot tekan pabrik. Yuk, wasilah kok nang pabrik, ya toh. Oke, sebelum Pak Muzamil pasti ada tambahin. Monggo, Mas. Mbak Fia dulu. Ya, sedikit pertanyaan aja. Kan alasan utama tidak mau menyusui itu apa, Mbak Dini? Ada yang memang tidak mau menyusui. Ya, karena tidak mengatakan pada saya, tapi secara implisit memang karena perubahan bentuk dan itu akhirnya terus menimbulkan karena sudah rejection duluan, akhirnya menjadi tidak terdorong dan ASI itu kan karena keinginan, karena pikiran, karena hati. Jadi kalau hatinya sudah menolak, maka dia juga akan sulit. Kalau kondisi lain yang memang tidak bisa menyusui itu tapi tetap ada ya? Hanya sedikit sebetulnya. Hampir saya tidak pernah menemui ibu yang aslinya betul-betul tidak keluar. Ada mungkin hanya 0,1% yang kelainan di mana memang tidak ada kelenjar air susu ibu pada ibunya. Tapi saya tidak pernah menemui itu. Itu secara teori saja. Berarti sebetulnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Okay. Bahkan terakhir yang saya sangat agak sedih karena jadi tidak mau menyusui itu tidak hanya pada kalau kita berpikirnya pada menengah ke atas. Tidak. pada kalangan menengah ke bawah itu bahkan ada terbalik, lebih bangga kalau misalnya pakai susu A, B, C, D seperti itu. Oke, Adabun. Sebelum Mas Edot ya, tadi kan Bu Dini bercerita kalau seorang wanita hatinya memang sudah tidak mau menyusui, maka tidak ada mekanisme dalam kelenjar-kelenjarnya untuk memproduksi air susu ibu. Sekarang kalau Anda ngomong hakikat, sebenarnya anak itu menyusu susu apa menyusu hatinya ibunya? Dia mendapatkan cairan apa nomor satu dia mendapatkan cintanya? Jadi orang yang tidak mau menyusui adalah orang yang tidak mencintai, tidak memberikan cintanya kepada bayinya. Karena sebenarnya air susu itu keluar dari hatinya yang mencintai, kan gitu. Gitu ya. Iya maksudnya ya. Jadi gimana tuh cinta kok ditolak, anak kok tidak dicintai gitu ya. Orang yang tidak menyusui adalah orang yang tidak memberikan cintanya kepada anaknya. Karena air susu itu bancar karena dasarnya adalah ghirah cinta dia kepada bayinya, kan gitu. Jadi ini hakikat ternyata bukan syariat gitu. Silakan Mas Edot. ASI dipandang dari seorang laki-laki. Saya gitu maksudnya. Menyambung pertanyaan dari Mbak Fia dan juga Cak Nun tadi, sebenarnya pemberian ASI itu mirip-mirip mekanismenya dengan orang puasa. Jadi ada niat tersendiri ketika orang yang akan berpuasa itu akan berpuasa, maka seluruh sistemnya tunduk kepada niat di microchip ini yang bilang bahwa besok aku akan puasa. Maka kuatlah dia puasa dalam sehari semalam atau mungkin seminggu atau mungkin 40 hari. Ini yang mengatur. Ketika seorang wanita sudah mempunyai niat untuk tidak memberikan ASI, maka seluruh sistem tubuh juga bekerja untuk itu. Apa, Cak? Itulah khilafah. Itulah khilafah. Ada juga yang sebenarnya saya itu mau memberikan ASI, dan ini pada praktek sehari-hari saya sering sekali menemukan ketika seorang itu dalam kondisi tertekan apapun, ketika seorang melahirkan anak dia harus memikirkan, harus bekerja, dia harus memikirkan suara-suara dari mertuanya karena masih tinggal dalam satu rumah, maka yang terjadi adalah kondisi, kalau orang awam menyebutnya itu stres. Ketika stresor itu muncul, maka yang terjadi adalah menghasilkan sebuah hormon yang bernama kortisol dalam batang otak ini. Ketika kortisol dihasilkan, maka dia akan memblokade prolaktin. Koreksi saya Bu Dini kalau saya keliru. Prolaktin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh merilis atau menghasilkan ASI. Jadi satu niat, yang kedua positive thinking, dia fokus kepada anaknya, dia fokus kepada niatnya untuk memberikan ASI, maka insya Allah semuanya akan lancar. Dan itu saya sudah, pengalaman saya pribadi mengedukasi ibu-ibu yang dalam kondisi seperti itu. Ibu positive thinking, jangan dengerin kiri kanan, ibu relax, ibu santai, fokus, bersyukur kepada Allah. Maka yang terjadi adalah ASI-nya begitu lancar. Itu manfaat, itu kondisi-kondisi yang sering terjadi. Nah, ada dua manfaat yang saya ingin sampaikan, walaupun dari sekian ratus manfaat ASI. Ada sebuah penelitian di US yang membandingkan antara anak yang diberikan full ASI dengan anak yang tidak diberikan ASI atau ASI bercampur dengan Aku ramuni asu loh. Air susu formula maksudnya. Itu pada usia belasan tahun ternyata diketahui bahwa anak yang non ASI atau ASI sebagian ini mempunyai masalah sosial yang jauh lebih tinggi. Dia pemakai obat-obatan, maksudnya pemakai obat-obatan, peminum seperti Bu Ade. Mungkin perlu diteliti dulunya ASI apa enggak. Kemudian dia antisosial, itu yang penting. Jadi penelitian itu sudah ada. Dan itu sudah terbukti. Mau dipakai metode apapun, apakah itu metode statistik bermakna secara signifikan, kemudian klinisnya juga bermakna bahwa ada bedanya anak yang diberi ASI dengan anak yang tidak diberi ASI. Satu, di US. Kemudian yang kedua, seorang profesor di Cina, ini dalam disiplin ilmu saya, bahwa dia membandingkan antara anak yang diberi ASI dengan anak yang tidak diberi ASI, maka kemungkinan untuk mendapatkan kanker atau mendapatkan leukemia lebih banyak anak yang tidak diberikan ASI. Kurang jelas apa coba? Sampai-sampai ya. Mas Edot nyun sewu, ingin meneliti apakah anak-anak muda yang melakukan klidih itu, klidih itu diteliti dulunya berapa yang pakai ASI, berapa yang tidak. Meskipun tidak lantas cenderung untuk menuduh mereka tidak dikasih ASI ya, tapi saya kira itu menarik sisi itu diteliti gitu. Silakan Bu Dini. Iya, jadi tadi kalau Dokter Edi bilang ada dua hormon yang prolaktin, ada satu lagi hormon yang namanya oksitosin. Bahkan kita menyebutnya ini hormon cinta. Saya kalau bilang sama ibu-ibu, kalau enggak ada cinta, walaupun kita sudah berbuih-buih memberitahu, itu ASI enggak mau keluar. Enggak ada LDR. Mungkin Mbak Novia tadi cerita bahkan kalau tetap masih ada hormon itu terus diproduksi, walaupun bayinya enggak ada, itu ASI-nya mengalir terus. Karena ada hormon oksitosin. Kita memang menyebutnya hormon cinta itu. Jadi semakin kita bisa melihat kalau ibu itu ikhlas, semua bangun malam enggak mengeluh, menyusui enggak mengeluh, itu ASI-nya sangat mengalir lancar. Terus satu lagi tentang kanker. Jadi kalau kita menyusui itu betul bahwa bayinya akan resiko terkena kankernya jauh lebih rendah dan ibunya juga resiko untuk menderita kanker payudara maupun kanker leher rahim itu jauh lebih rendah. Jadi sebenarnya ASI itu tidak hanya untuk bayinya tapi juga untuk ibunya juga. Satu lagi sebelum Pak Muzamil. Jadi kalau pemberian ASI, Cak Nun sebenarnya sudah menyebutkan bahwa sebenarnya bukan hanya fisik materi dari ASI itu sendiri, tetapi ketika ada sentuhan, ketika ibu menggendong bayinya dengan dibelai, dengan diusap, dengan memberikan cinta, disitulah terjadi transfer psikologis dari ibu ke anaknya. Jadi nanti Pak Muzamil mungkin bisa menjelaskan transfer psikologis dari Halimah Sa'diyah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa bentuknya. Jadi tidak sekedar itu saja, tidak sekedar materi fisik ASI yang memang sudah hebat, tetapi belaian kasih sayang itu yang akan menentukan si anak itu akan menjadi lembut atau tidak. Yang banyak terjadi adalah ketika seorang ibu memberikan ASI, dia asik sekarang sambil WA, dia asik sekarang sambil nonton sinetron, nonton film India. Sementara anaknya dibiarin gini saja. Itu memberikan tetapi enggak jangkep, enggak sempurna. Jadi transfer psikologisnya tidak full lah. Mestinya di tempat yang memang tenang, di tempat yang sambil diurak-urak ke, tahu diurak-urak ya, dinyanyikan, didendangkan, karena di situ organ yang paling pertama kali paling berkembang itu adalah indera dengar, bahkan dari sejak kandungan. Maka hati-hati sekali kalau ngerasani, kalau berkata-kata yang kotor, jorok pada dekat-dekat bayi, itu sangat hati-hati. Saya kira tambahan saya itu saja, Dok. Oh ya, tadi nyambung Dokter Dini, tadi saya cerita sedikit. Memang saya punya pengalaman itu. Jadi anak kami yang pertama itu lahir, dilahirkan dalam keadaan meninggal. Waktu itu saya hamil 9 bulan 10 hari, pokoknya sudah waktunya. Terus kemudian sama Allah diminta, karena memang punyanya sih. Titipan itu tadi, dipinta jadi saya kasih. Nah itu ketika tahu dokternya, ketika tahu bahwa anak saya sudah tidak ada, saya mungkin saya langsung dikasih obat untuk menghentikan ASI ya. Ketika itu, jadi dia bilang ini untuk seminggu. Fungsinya apa, Dok? Ini untuk menghentikan ASI. Karena pastikan sudah sebelum-sebelumnya kan memang sudah memproduksi ASI, karena sebelumnya tidak ada masalah sebelum anak saya meninggal. Sampai seminggu saya minum. Gitu. Seminggu obatnya habis, itu masih terus keluar. Cuma sayangnya saya baru, kak, waktu itu kenapa gak ada ide untuk ngasih ke orang ya. Tapi betul bahwa itu saya sampai minum obat saya sampai 2 minggu. Dokternya sampai bingung. Harusnya 3 hari sudah berhenti, Bu, katanya, karena saya gak ada bayinya, gak ada rangsangan juga dari bayinya. Tapi itu saya sampai 2 minggu minum obat untuk menghentikan ASI. Gitu, jadi terus seminggu ngerangkai lagi. Kok masih ngerangkai, Dok? Masih mau keluar ternyata. Minum lagi sampai 2 minggu gitu. Pengalaman saya yang bahwa gak ada bayinya aja tetap bisa keluar kok ASI itu. Dan banyak, banyak. Kemudian anak saya yang kedua, itu dulu saya ingat sekali kalau saya menyusui terus setiap 3 jam. Kebetulan anak saya agak tertib. Jadi dia menyusui, terus tidur, 3 jam bangun itu udah pasti. Jadi bisa diperhitungkan. Di sela-sela 3 jam itu, saya dalam sehari bisa mengumpulkan sampai, kalau satu botol itu 240 mili yang besar. Saya bisa mengumpulkan sampai 8 botol waktu haya. Luar biasa. Terus ayah saya operasi jantung waktu itu di ring. Waktu haya masih umur sekitar mungkin 6 bulanan. Jadi saya pergi pagi, pulang malam, last flight. Itu seharian alhamdulillah gak kekurangan sama sekali. Karena memang banyak sekali waktu itu aslinya bisa keluar, alhamdulillah. Gitu. Pengalaman pribadi saya ceritakan. Ya, gak nyesel dong? Dan ini saya kira menimbulkan pertanyaan fikih ini yang harus dijawab oleh Pak Muzamil. Itu coba seharusnya 3 hari sudah berhenti toh, Bu Dini ya. Ternyata sampai 2 minggu masih bancar terus. Itu kan mubadir. Bolehkah secara fikih itu dinikmati air susu itu oleh suaminya sendiri? Loh, ini fikih, ini soal fikih lo. Hah? Udah ada jalan lain, didonorkan, masih aja melirik-melirik ke sana. Aku gelo ya, biar enggak, aku kok orang ada ide ya. Ya, tapi silakan Pak Muzamil ya. Baik, terima kasih. Tadi, maaf, pertama saya nanggapi Bu, siapa yang dari Australia? Bukan, yang satunya, yang... Oh, ini bukan dari Australia yang satunya. Oh, tetangga saya gitu ya. Kalau di Surabaya, Bu, angin puting beliung itu lain. Iya, bahasanya bukan puting beliung. Tapi puting moyer-moyer. Oke. Wes ya, sudah itu. Gini, apa? Tadi kan apa seandainya ustad-ustad semua, nah itu ya, ini pasti pahalanya besar. Menurut saya gak ada ustad yang menganjurkan minum susu formula itu. Gak ada. Yang menganjurkan minum susu formula itu pabrik-pabrik susu itu. Gitu ya. Kalau ustad kiai mesti baca Quran. Nah dalam Quran sudah jelas kan? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimmar radha'a. Jadi sebetulnya Quran sudah jelas, Bu. Gitu ya. Jelas. Maka kan enggak ada pernah ada ustaz yang menganjurkan susu formula, enggak ada saya kira, Bu. Jadi sampean jangan terlalu apa negatif thinking kepada ustaz dan kiai, enggak ada kiai dan ustaz. Bahkan kiai dan ustaz itu orang-orang yang setia kepada istrinya untuk mengalah kata Bu Ade tadi dengan cara ya melakukan hal yang lain. Mencari sasaran lain. Pengalian isu. Jadi beres Bu Ade ya. Ustadz kiai mengalah. Oh ya dua-duanya. Itu. Oh Bu Dini ya. Maaf Bu Dini ya. Jadi gitu, itu sudah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan ayat lain yang lain. Boleh tanya Ustaz, yeah, yeah. Kalau sekarang itu kan ada mendonorkan ASI, jadi yeah. Tidak langsung menyusu. Jadi saya itu kalau saya ada bayi prematur, yeah. Ibunya kejang, ibunya masuk ke ruang ICU, terus yeah. Bayinya ini karena dia bayinya kecil, jadi kalau saya bayi kecil itu sama sekali butuh ASI itu yeah. Menjadi obat itu termasuk dalam nasab. Oh iya, nasab Bu. Nasab ya. Bernasab ya. Bernasab ya. Ya maka sampean boleh bikin bank ASI, tapi setiap susu dikasih nama dan alamat. Dikasih nama. Oh. Sehingga jelas iya, gitu iya. Ya. Oh. Ya. Ini susunya si A, alamatnya sana. Karena kalau tidak nanti ini akan ada kekaburan. Karena menurut Islam tidak boleh orang yang menyusu ke susu yang dari wanita yang sama itu menikah. Nah, kan repot. Misalnya sampean kasih alamat, ini yang punya ASI. Siapa misalnya si Painem alamatnya Indonesia gitu. Nah ini terus gak boleh menikahi orang se-Indonesia, nanti ini bahaya ini. Harus nikah dengan orang Australia. Maka alamatnya harus jelas mana-mana itu RT RW-nya. Kalau perlu anunya nomor rekeningnya gitu deh. Gitu harus jelas Bu. Karena kalau enggak ini akan terjadi kekaburan nasab. Ada seorang kiai yang melarang anaknya menikah dengan orang Kediri. Gitu ya. Gak usah saya sebutkan namanya karena kiai besar. Karena dia itu ya pernah disusukan kepada orang Kediri dan dia lupa mana alamatnya. Oleh karena itu maka dia mewanti-wanti kepada turunannya, kamu jangan sampai menikah sama orang Kediri, khawatir saudaramu. Nah itu ya. Nah itu kehati-hatian gitu ya. Nah bayangkan kalau sampean buka bank ASI tanpa nama dan alamat. Kan terus mau kawin sama orang mana nanti? Kan ada nasab gitu Bu. Dan paling sedikit 5 hisapan. Ya, seandainya ada orang menghisap 1 kali belum terjadi nasab. 4 kali pun belum. Maka seandainya 4 wis, cari yang lain lagi 4-nya. Nah. Lo kan bisa begitu. Biar aman, iya. Begitu dapat 4 hisapan berhenti cari hisapan lain, maka dia gak punya nasab. Nah ya gitu. Nah, kan begitu. Itu dari segi fikih. Terus tadi kalau dari segi Rasulullah memang. Itu Rasulullah tuh sirah itu memang anu buat. Bu Ade tadi bilang apa? Bu Dini bilang 5 hari pertama ya. Iya. Jadi Siti Aminah itu nyusui kepada Rasulullah selama 1 minggu. Tolong dikoreksi Bu. Ini yang benar kira-kira sejarah itu atau dikoreksi lagi itu. Dipelajari kembali. Jadi Rasulullah itu nyusu kepada ibunya selama 1 minggu. Nah, itu tolong di ini bagaimana apa 5 hari atau 7 hari? Ya hanya bahan Ya sampai jadi profesor kalau ini dia. Kan gitu. Itu Rasul itu satu minggu, baru setelah satu minggu disusui oleh namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Tidak langsung Halimah. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, setelah itu baru disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini memang masyarakat sana datang ke Mekah untuk mencari susuan itu. Dan Siti Halimah itu sebetulnya enggak laku waktu itu. Jadi enggak ada orang yang tertarik kepada Siti Halimah. Karena Siti Halimah itu kurus orangnya, kelihatannya tidak sehat. Gitu ya. Kurus, orang enggak punya. Maka semua apa tuan-tuan di Mekah itu enggak tertarik kepada Siti Halimah. Nah. Kenapa terus Siti Aminah kok mau menyusukan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah? Itu karena melihat sosok Halimah ini orang jujur. Dilihat dari matanya, ini mata orang jujur. Jadi yang jadi perhatian utama dari Siti Aminah percaya kepada Siti Halimah itu akhlak, gitu ya. Akhlak, karakter, ini orang jujur. Jadi tidak melihat dari segi apa? Segi fisiknya, gitu loh ya. Berarti memang ada pengaruh, Dr. Edot. Jadi pengaruh apa ya? Karakter orang yang menyusui kepada yang disusui, dan itu sangat penting. Dan ternyata Rasulullah, ya memang Rasulullah itu yang itu mesti hebat itu, tapi kan Allah membuat skenario seperti itu gitu loh ya. Enggak bisa terus dipotong, ya Rasulullah disusui siapa saja ya mesti jujur. Nah, ya tidak bisa seperti itu. Allah itu punya sunnatullah dengan diberikan kepada Siti Halimah, karena Siti Halimah itu wanita yang jujur. Maka sifat Rasulullah yang pertama Siddiq, baru amanah dan seterusnya. Gitu, itu yang jadi pertimbangan. Nah, karena sudah dipilih sebagai yang menyusui Rasulullah, maka Siti Halimah yang tadinya kurus langsung jadi gemuk. Yang susunya tadinya kecil jadi oke. Nah, itu ya. Ya itu kan gitu. Pokoknya oleh Allah dibikin anu lah, langsung subur dan seterusnya. Terima kasih.